والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kajian kita di sore hari ini sebagaimana telah diumumkan oleh panitia bertemakan penghalang-penghalang bagi seorang hamba untuk meraih al-haq. Al-haq atau kebenaran merupakan dambaan setiap muslim, terkhusus di masa-masa banyaknya manusia lari dari al-haq, enggan untuk mempelajari al-haq, bahkan enggan untuk beramal dengan al-haq. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan untuk segala sesuatu adanya sebab. Seorang jauh dari al-haq karena padanya, tentunya semua itu dengan masyiat Allah, dengan kehendak Allah. Namun ketika seorang hamba enggan untuk menjalani sebab-sebab yang Allah telah tentukan untuk sampai kepada al-haq, maka sulit baginya untuk mendapatkan al-haq tersebut. Kebenaran dalam semua bentuknya, baik kebenaran dalam perkara iman, iman yang lurus, benar cara berimannya, baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada uluhiyah Allah, ataupun keimanan kepada rububiyah Allah, dan keimanan terhadap asma'ullah al-husna wa sifatuhul ula, nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi, ataupun keimanan terkait dengan hari akhir, hari kiamat, tentang al-jannah, an-nar, tentang al-mizan, timbangan amalan soleh di hari kiamat, atau berbagai peristiwa yang akan terjadi di yaumil akhir dengan bentuk keimanan yang benar, jauh dari penyimpangan dan kesesatan, merupakan dambaan setiap muslim. Begitu juga keimanannya kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, terkhusus Al-Quran, adalah bentuk keimanan yang berdiri di atas al-haq, merupakan dambaan setiap muslim. Keimanan yang jauh dari syubhat, dari berbagai penyakit yang dapat menggugurkan keimanannya tersebut atau mengurangi nilai kesempurnaannya. Seorang hamba yang peduli terhadap nasibnya, baik nasib dia di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti, tentu dia akan sangat khawatir untuk keluar dari kebenaran menyimpang dari al-haq, sangat khawatir, peduli dia. Tidak dibiarkan iman dan ibadahnya serta amal solehnya begitu saja tanpa mencari sebab-sebab untuk menjadi iman dan ibadah serta amalannya itu adalah iman dan ibadah yang berdiri di atas kebenaran. Sangat memprihatinkan kondisi seorang muslim apabila dia tidak mempedulikan keselamatan akidahnya, keselamatan imannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang fitan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang di pagi hari dia masih mukmin dengan iman yang benar, ternyata di sore hari dia telah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari dia masih mukmin, namun ternyata di pagi hari dia telah berubah menjadi seorang kafir. Betapa suasana bisa berubah dengan cepat. Betapa sebuah keimanan bisa berbalik, berubah dengan cepat menjadi kekufuran. Seorang muslim mukmin yang punya iman dengan sesungguhnya, mendengar hadis yang seperti ini dia akan khawatir. Khawatir atas keselamatan imannya. Dan dia dengan itu akan mencari sebab-sebab yang mengantarkannya kepada al-haq, beristiqamah di atas al-haq. Berapa banyak orang yang tidak peduli atas keimanannya? Berapa banyak orang yang tidak memikirkan keselamatan imannya? Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya atau akidahnya atau imannya untuk sesuatu duniawi yang sangat sedikit nilainya. Berapa banyak orang yang terhalang untuk mendapatkan al-haq dalam keadaan al-haq di hadapan dia. Berapa banyak umat yang terhalang untuk berada di atas iman dan akidah yang lurus dalam keadaan al-iman dan akidah yang lurus, yang lurus tadi sudah disampaikan kepadanya dan sudah didengar oleh telinganya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka ketahuilah bahwa penghalang-penghalang yang dapat menghalangi seorang hamba untuk sampai kepada kebenaran banyak dan beragam. Yang pertama dan terutama, penghalang seorang untuk mendapatkan al-haq adalah ketika dia mengikuti kemauan hawa nafsunya. Mengedepankan hawa nafsu yang membinasakan dirinya. Yang Allah katakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak, selalu memerintah kepada kejelekan, kepada kekufuran, kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada kemaksiatan. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu dunia, hawa nafsu logika, hawa nafsu asabiyah, hawa nafsu sombong. Semua bentuk hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan afara'aitum man ittakhadha ilahahu hawa afatakunu anta 'alaihi wakila. Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, yang dipanuti, diikuti, dituruti kemauannya, direalisasikan ambisinya. Apakah engkau, wahai Muhammad, akan menjadi penjamin hidayah bagi orang yang seperti ini keadaannya? Sudah tahu al-haq, sudah tahu dia kebenaran. Hawa nafsunya menolak, enggan terhadap al-haq. Dia ikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dalam ayat lainnya, dan kemudian Allah sesatkan dia ala ilmin, di atas ilmu. Disebutkan oleh para mufassirin ada dua bentuk makna atau penafsiran terhadap kalimat wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Yang pertama adalah di atas ilmu Allah, bahwa memang orang ini akan tetap mengikuti hawa nafsunya. Allah telah mengetahui dalam ilmunya yang maha luas, meliputi segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau terjadi, bagaimana proses kejadiannya? Semua itu dengan ilmunya yang maha luas Allah mengetahuinya. Allah mengetahui si fulan ini memang tetap dia tidak akan mengikuti hidayah. Maka Allah sesatkan dia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu, dalam pengertian dalam keadaan orang tadi berilmu, tahu yang halal dan yang haram. Dia tahu mana yang kekufuran, mana yang keimanan. Dia tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang Allah tidak suka dan tidak Allah ridhoi, dan mana yang Allah ridhoi. Tahu dia, berilmu dia. Tetapi dia mengedepankan hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyegel pendengaran dia dan kalbu dia. Khatama ala qalbihi. Allah tutup rapat-rapat, Allah segel kalbunya sehingga terhalang dari hidayah dan dari kebenaran. Allah segel pendengaran dia sehingga dia tidak bisa mendengar kebenaran, mendengar tetapi tidak bisa menyentuh kalbunya, disebabkan dia mengedepankan hawa nafsu di atas al-haq. Dan Allah jadikan di hadapan mata dia, di depan pandangan dia, penghalang untuk bisa melihat al-haq, padahal al-haq ada di depan matanya. Tidak perlu dia pergi-pergi jauh, berjalan jauh, ada di hadapannya. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Lalu siapa yang dapat memberikan hidayah kepada orang yang seperti ini selain Allah? Siapa yang mampu memberi hidayah kepada orang yang cenderung mengedepankan hawa nafsunya selain Allah di atas al-haq? Ada yang selain Allah mampu memberi hidayah? Jawabannya tidak ada. Maka dari itu, penghalang pertama seorang untuk mendapatkan al-haq adalah mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu luas bentuknya, berwarna-warni. Seorang mengikuti hawa nafsunya tidak lain karena sebab. Yang sebab kedua ini sekaligus, atau sebab yang menjadikan seorang mengikuti hawa nafsunya adalah sebab kedua terhalangnya seorang hamba dari mendapatkan kebenaran, yaitu adamul ikhlas fil imani wal amal, tidak adanya keikhlasan dalam beriman, dalam beramal. Seorang yang tidak ikhlas mengharapkan ridha Allah, tidak ikhlas dalam mendapatkan dan meraih ganjaran Allah dalam beriman dan beramal, iman dan amalnya lebih diwarnai oleh berbagai kepentingan-kepentingan, maka sulit dia untuk mendapatkan al-haq. Allah tidak akan menolongnya. Tidak ikhlas dia di dalam berislam, hanya kebetulan dia dilahirkan sebagai seorang muslim, malu untuk kemudian meninggalkan Islam. Apa kata orang? Saya adalah keturunan Islam dari keluarga muslim, tidak pantas saya kalau tidak beramal dengan Islam karena faktor keturunan, bukan karena Allah, bukan karena mengharapkan ridhanya, tapi sebuah kepentingan duniawi. Apa kata orang? Bagaimana penilaian manusia? Keikhlasan ini diperintahkan oleh Allah dalam setiap amalan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Apakah Allah akan menerima amalannya atau tidak? Sangat bergantung kepada niat. Ketika dia berislam, memang niatnya mencari ridha Allah. Ketika dia melakukan sebuah amalan, memang benar-benar karena Allah. Niat memiliki pengaruh untuk seorang bisa sampai kepada kebenaran. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Kam min amalin saghirin tu'adzibun niyyah wa kam min 'amalin 'azimin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amalan yang pada mulanya adalah amalan besar, besar di sisi Allah nilainya dan besar di hadapan manusia manfaatnya, namun dia menjadi kecil karena faktor niat. Kecil di sisi Allah, bahkan tidak berharga, dan kecil di hadapan manusia. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Sementara kata Allah, buih itu akan pergi sirna. Buih di sini yang dimaksud adalah amalan yang tidak didirikan di atas ikhlas. Bagikan buih. Semua amalan akan terputus tanpa keikhlasan. Maka dari itu, kita harus banyak mengevaluasi niat-niat kita. Sering kita mendengar hadis yang mengingatkan kita terkait masalah ikhlas ini. Kita tahu bahwa talabul ilmi misalnya adalah amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah dan sangat besar manfaatnya bagi seorang hamba dan umat. Diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan talabul ilmi, dihimbau, disebutkan fadail ilmu. Namun Rasulullah menyampaikan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah yawmal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ilmu tadi dipelajari, dicari, ditulis, dihafal, difahami semestinya untuk mengharapkan ridha Allah, namun pada kenyataannya tidaklah dia melakukan amalan talabul ilmi tadi kecuali untuk mendapatkan sesuatu duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Talabul ilmi yang sangat mulia. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw liyumari bihi sufaha aw liyulfita wujuhan nasi ilayhi adkhalahu Allahun nar. Barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka untuk menyaingi para ulama, untuk mengesankan kepada orang bahwa dirinya juga sama dan setara dengan ulama, atau dalam rangka untuk mendebati orang-orang dungu, debat, untuk dikatakan dia adalah orang yang pandai berdebat, bisa mengalahkan manusia dalam berdebat dan seterusnya, atau dalam rangka untuk mencari perhatian manusia agar perhatian manusia tercurah kepadanya, pujian mereka, sanjungan mereka, kekaguman mereka, maka pasti Allah akan masukkan dia dalam neraka. Yang tadinya talabul ilmi adalah salah satu jalan yang mengantarkan seorang hamba kepada jannah, ternyata berubah amalan besar tadi, amalan mulia tersebut, menjadi amalan yang rendah dan berbahaya disebabkan niat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang tidak ikhlas dalam beramal, bukan hanya dalam talabul ilmi, dalam berumah tangga dia enggak ikhlas. Dia ada kepentingan-kepentingan duniawi di balik itu. Dia tidak tahu bahwa rumah tangga itu adalah sebuah ibadah. baik bagi suami ataupun juga bagi istri. Begitu juga barakallahu fikum berbagai amalan yang lainnya. Ta'awun, kerjasama, saling menolong, saling membantu, sedekah, zakat, dakwah, mengajar, amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya adalah ibadah-ibadah mulia yang dituntut masing-masing kita untuk mengikhlaskan niat padanya. Seorang yang ikhlas akan dengan mudah mendapatkan al-haq. Dengan mudah dia menerima al-haq. Dengan mudah dia untuk bersabar di atas al-haq. Seorang yang mukhlis, dengan izin Allah, pasti dia adalah orang yang bersabar. Seorang yang mukhlis itu adalah orang yang akan menjadi sabur. Orang yang selalu bersabar dalam beramal. Sabar di dalam mencari al-haq. Karena dia mukhlis. Tidak ada tendensi-tendensi tertentu. Sabar dia mencari ilmu. Walaupun di sana terdapat rintangan dan halangan, tidak mudah putus di tengah jalan. Tidak mudah untuk berhenti sebelum selesai, sebelum sampai pada tujuan. Sebaliknya seorang yang tidak ikhlas, sulit untuk bisa bersabar dalam mencari al-haq. Kalau sejenak dia nampak orang yang bersabar dan tekun dalam mencari al-haq, dalam menuntut ilmu dan semisalnya, ternyata pada hakikatnya dia bukan seorang yang mukhlis, bukan seorang yang ikhlas, maka sabar yang terjadi itu adalah tasannu'an, dibuat-buat, yang suatu saat akan nampak ketidaksabaran dia sebagai bukti ketidakikhlasannya. Mungkin dia bersabar sejenak karena dia punya tujuan-tujuan tertentu di balik amalan yang sedang dia tekuni. Namun suatu saat pasti akan terbongkar. Ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum. Seorang yang mukhlis dalam thalabul ilmi misalkan, tidak berhenti disebabkan adanya halangan-halangan yang muncul. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menuntut ilmu sejak kecilnya bukan tanpa rintangan. Datanglah sebuah tantangan dan rintangan yang sangat besar menimpa beliau. Di usianya yang masih dini, yang masih sangat muda dan sedang semangat-semangatnya untuk menuntut ilmu, masih belasan tahun, tiba-tiba datanglah sebuah musibah menimpa beliau. Musibah itu adalah kebutaan yang menimpa kedua mata beliau. Buta ketika di masa remaja, di masa dia sedang rajinnya membaca dan menuntut ilmu, belum terbiasa dengan kedua pandangan yang tidak melihat, belum terbiasa beliau berjalan meraba. Beda dengan orang yang terlahirkan sejak bayi, dia telah buta. Dia memiliki kesiapan mental untuk hidup dalam keadaan seperti itu. Memiliki kesiapan mental dan fisik bahkan. Fisiknya akan terbentuk untuk beradaptasi dengan lingkungan dalam keadaan dia buta. Berbeda dengan seorang yang ditimpa kebutaan di saat dia remaja. Seorang yang setengah-setengah niatnya dalam menuntut ilmu. Mungkin dia akan mengatakan, untuk sementara saya berhenti thalabul ilmi. Karena saya enggak bisa membaca. Saya enggak bisa pergi ke kamar mandi dengan mudah karena saya buta sekarang. Tidak mudah saya untuk bisa memegang kitab-kitab. Akhirnya dia duduk berpangku tangan di rumahnya. Namun beliau, Syekh Abdul Aziz bin Baz, tidak menjadikan musibah itu sebagai alasan untuk berhenti dalam menuntut ilmu. Terbukti beliau melanjutkan thalabul ilmi. Beliau melanjutkan perjuangannya untuk mencari al-haq, mencari ilmu. Dan akhirnya Allah jadikan beliau salah satu manusia yang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah perjalanan umat Islam. Antum bayangkan kalau peristiwa itu menimpa kepada salah satu di antara kita. Mungkin dia hanya akan menunggu doa orang, akan menunggu belas kasih manusia. Atau ucapan orang mengatakan, kasihan si fulan sekarang telah buta kedua matanya. Sehingga dia tidak bisa lagi berjalan ke masjid. Sehingga dia tidak bisa lagi berjalan untuk menuntut ilmu. Sehingga dia tidak bisa lagi membaca kitab-kitab. Tidak berhenti sampai di sana. Beliau melanjutkan terus kiprahnya dalam thalabul ilmi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Berapa banyak di antara kita yang berhenti dari thalabul ilmi? Hanya sebuah kendala yang menimpa fisiknya. Kendala kecil. Dia mengeluh dan mengeluh. Kenapa ya fulan berhenti menuntut ilmu? Waduh, di tempat sana saya enggak cocok makannya. Saya makan makanan yang ada di sana jatuh sakit. Subhanallah. Kenapa pulang wahai saudaraku? Ya di sana suhunya dingin. Tubuh saya enggak sanggup. Dan berbagai alasan. Kenapa si fulan antum berhenti berdakwah? Waduh repot, di sana orang-orang pada tidak mau mendengarkan nasihat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Keikhlasan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar. Seorang yang mukhlis dia akan menjadi orang yang sabar. Seorang yang mukhlis dia akan bertahan menghadapi berbagai rintangan dan halangan. Sabar dia di dalam beramal. Berbagai amalan. Karena dia mukhlis. Walaupun dia tidak mendapatkan balasan dari manusia. Apa yang dia lakukan dan dia amalkan, dia perjuangkan, tidak ada ucapan terima kasih dari manusia. Tidak ada yang bersyukur kepadanya, bahkan tidak ada yang mau mengerti tentang perjuangannya dan sumbangsihnya. Seorang yang mukhlis tidak akan peduli kepada itu semua. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia mengatakan walaupun tidak terucap dengan lisannya. Kami melakukan hal ini. Kami berbuat perkara ini. Sama sekali tidak menginginkan dari kalian balasan. Ataupun pula tidak menginginkan dari kalian ucapan terima kasih. Ucapan syukur. Amalan dan perjuangannya tidak akan berkurang karena sikap manusia. Amalan dan perjuangannya tidak akan melemah karena manusia tidak mendukungnya atau menolaknya. Antum perhatikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, bagaimana beliau memulai dakwah seorang diri di negeri Uyainah. Hari demi hari beliau mendidik masyarakat muslim di sana untuk menjauhkan mereka dari ritual-ritual kesyirikan, menjauhkan mereka dari khurafat-khurafat dan akidah-akidah yang menyimpang. Hari demi hari mengajar, berdakwah, amar ma'ruf, nahi munkar terus, sampai di negerinya itu terbentuklah sebuah suasana yang islami, ditegakkannya syariat Islam, majlis-majlis ilmu tersebar setelah sebelumnya mereka dalam kebodohan, mereka hidup dalam berbagai kemaksiatan, berbagai kesyirikan menyelimuti negeri mereka, negerinya sendiri, negeri beliau sendiri Uyainah. Subhanallah, dan sudah mendapatkan dukungan dari Amir Al-Uyainah, Gubernur Uyainah, pimpinan Uyainah. Uyainah adalah salah satu nama daerah di Najd. Subhanallah, tiba-tiba datanglah sebuah tantangan di mana pemerintah negeri Uyainah diancam oleh penguasa Al-Ahsa di bawah kekuasaan dinasti Utsmani yang Sufi, bekerja sama dengan sekutu Eropa pada waktu itu, menekan pemerintah negeri Uyainah untuk segera menghentikan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Maka pemerintah Uyainah yang lemah merasa tidak memiliki kemampuan untuk menghalau kekuatan negeri Ahsa, meminta kepada Syekh untuk menghentikan dakwahnya dan segera keluar meninggalkan tanah air kampung halamannya. Antum bisa bayangkan kalau itu menimpa salah seorang di antara kita. Kita benar-benar berada dalam nikmat. Alhamdulillah, umat Islam di negeri ini masih mau menerima tauhid, menerima sunnah dengan segala kekurangan yang ada. Kajian-kajian bermunculan di berbagai daerah dengan bebas dan tenang, walhamdulillah. Bagaimana kalau kita mendapatkan halangan, cobaan seperti yang menimpa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, terusir. Mau kemana? Apakah kemudian Syekh berhenti untuk berdakwah dan mengatakan saya akan beribadah kepada Allah, saya akan mengurus diri saya dan keluarga saya, sudahlah biarkan manusia. Saya ajak mereka bertauhid, mereka tidak mau. Saya ajak mereka bersunnah meninggalkan bid'ah, mereka tidak mau. Kalau begitu sudahlah, cukup sampai di sini, saya akan mengurus diri saya dan keluarga saya. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Ternyata beliau terus melanjutkan dakwah itu, mengungsi ke negeri lainnya, dan di tempat tersebut beliau memulai dakwah dari nol, dari titik awal, mulai membangkitkan semangat tauhid kembali, semangat sunnah, sampai singkat cerita menjadilah sebuah dakwah yang besar. Dan kita yang ada sekarang ini adalah salah satu bagian dari buah dakwah beliau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan itu punya pengaruh untuk kita bisa meraih al-haq, untuk kita bisa bersabar di atas al-haq. Dan salah satu penghalang seorang meraih kebenaran atau al-haq adalah tidak adanya sifat sabar. Sabar di dalam menanggung derita dan cobaan di dalam mengamalkan al-haq merupakan sebab yang akan mengantarkan kita kepada al-haq. ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sabar dalam menghadapi gangguan demi gangguan dalam berdakwah, dalam berjuang. Demikian akhlak para anbiya, akhlak para nabi, para rasul. Allah mengatakan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak dari kalangan nabi yang telah ikut berperang bersama para nabi tersebut. Jumlah pasukan yang sangat banyak dan mereka tidak pernah merasa lemah diakibatkan berbagai musibah yang menimpanya di saat berjuang. Tidak pernah mereka merasa tidak putus asa dan merendahkan diri mereka di hadapan musuh-musuhnya. Kemudian tunduk patuh kepada musuhnya, merasa kalah di hadapan mereka. Tidak. Walaupun ditimpa oleh beberapa korban yang mati dan terluka, kekalahan demi kekalahan dialami, namun tidaklah semua itu membuat mereka mundur dan merasa lemah. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang sabar. Ya, kesabaran akan mengantarkan kita dengan izin Allah kepada kebenaran. Sabar dalam menjalani konsekuensi, konsekuensi iman, konsekuensi tauhid, konsekuensi sunnah, konsekuensi amar ma'ruf nahi munkar. Ketika seorang tidak sabar, maka dengan itu dia akan jatuh terpelanting, terhalang untuk mendapatkan al-haq. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang yang tidak sabar menjalani konsekuensi iman, konsekuensi syariat, yang kemudian karena dia tidak sabar, dia tinggalkan al-haq. Berapa banyak di depan mata kita, dia tidak sabar ketika ternyata al-haq yang dia jalani selama ini mendatangkan konsekuensi-konsekuensi terkait fisiknya, terkait rezekinya, terkait rumah tangganya, terkait penghasilannya. Tidak sabar dia menjalankan al-haq, dan ketidaksabaran dia ini bersumber dari ketidakikhlasan. Materi ini sebenarnya pelajaran buat saya dan antum semuanya. Tidak sabar untuk ditinggalkan manusia. Tidak sabar dia. Karenanya dia selalu mencari ridha manusia. Dia akan mengikuti selera manusia. Apa yang tidak disukai oleh manusia, dia tidak akan lakukan itu. Karena dia tidak memiliki kesiapan dan kesabaran untuk ditinggal oleh mereka, berpisah dengan mereka. Sehingga akhirnya dia meninggalkan al-haq. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau wahai Muhammad mengikuti mayoritas atau ambisi mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka itu akan menyesatkan engkau dari jalan agama Allah. Tidak sabar dia menanggung resiko tersebut. Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, akan masuk jannah, sementara belum terpisahkan, belum Allah ketahui siapa di antara kalian orang-orang yang benar-benar berjuang dan orang-orang yang bersabar. Pasti proses ini akan terus berjalan, tidak akan terhenti. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak akan pernah membiarkan kalian wahai kaum mukminin di atas kondisi yang kalian berada sekarang ini, sampai benar-benar terpisahkan, terbedakan mana orang-orang yang jelek dan mana yang baik. Jelek dalam keimanannya, dalam keislamannya, dalam amalannya, dengan orang-orang yang baik keimanannya, keislamannya dan amalannya. Ini semua tanpa adanya kesabaran, sulit kita akan meraih kebenaran, meraih al-haq. Dan sulit kita untuk bersabar tanpa adanya keikhlasan. Berapa banyak pihak-pihak yang berbicara, berfatwa tanpa ilmu, hanya sekedar mengikuti kemauan keumuman manusia, karena dia tidak siap untuk ditinggalkan oleh manusia. Dia tidak siap untuk dikatakan ini adalah seorang ulama yang mutasyaddid, ulama yang kaku, tidak fleksibel, pengetahuannya sempit, sehingga akhirnya dia berfatwa dengan fatwa yang mencocoki selera mayoritas manusia. Karena dia tidak sabar untuk menerima konsekuensi fatwa yang benar, yang hak. Tidak sabar dia. Inginnya tetap dia dikelilingi oleh pengikut, dikelilingi oleh murid-muridnya, dikelilingi oleh umatnya, dipuji dan disanjung. Dia takut kalau dia dicela oleh umat. Sementara ciri-ciri orang yang mukhlis itu la yakhafu illa lawmata la'im, yaitu orang yang tidak pernah gentar dengan celaan orang-orang yang mencela ketika dia berada di atas kebenaran. Ketika dia mulai mengikuti kemauan dan selera orang, di saat itu dia akan terhalang dari kebenaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tiada atau tidak adanya kesabaran merupakan salah satu penghalang seorang mendapatkan al-haq. Dia tidak sabar untuk dikatakan oleh orang dan manusia bahwa dia telah bersalah, sehingga dia tidak mau dikatakan dirinya salah. Tidak sabar dia menerima konsekuensi. Ini kembalinya kepada poin yang sebelumnya, yaitu dalam hal keikhlasan perlu diberi tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya untuk dievaluasi dan tanda seru menunjukkan bahaya. Seorang yang mukhlis tidak mudah kecewa. Dia tidak akan menjual akidah dan manhajnya, dakwah atau talabul ilmi yang dia lakukan untuk sebuah kekecewaan terhadap temannya. Seorang yang mukhlis dalam berbuat, dalam menuntut ilmu, dalam berta'awun, dalam berdakwah, dia akan menghadapi banyak hal. Menghadapi kawan-kawan yang tidak bisa menghargai jerih payahnya. Seorang yang mukhlis dalam berbuat enggak akan pernah merasa dikecewakan. Saya telah berbuat ini, berbuat itu, saya yang menyiapkan ini, menyiapkan itu, tapi teman-teman enggak ada yang mau mengerti. Teman-teman tidak ada yang mau memahami upaya dan usaha saya ini. Kalau begitu ya sudahlah, terserah. Saya enggak mau lagi bertahun dalam hal ini. Akhirnya dia menjauh. Meninggalkan amalan soleh yang selama ini dia lakukan. Dan dengan sebab itu dia terhalang dari kebenaran. Menjauh dan menjauh. Muncul lagi bentuk yang lainnya. Dia seorang penuntut ilmu yang sudah lama menuntut ilmu. Pulang ke kampungnya, dia mendapati teman-teman dan masyarakat yang ada di kampung dia adalah orang-orang yang tidak punya kemauan menuntut ilmu. Tentu dari sana tidak menghargai orang yang berilmu. Dia kecewa. Bukannya dia bersabar untuk mendidik, membina, mencoba dan mencoba. Hilang kesabarannya. Dia mencari kegiatan-kegiatan yang diminati oleh penduduk kampungnya. Ada lagi seorang yang merasa sudah sebagai orang pertama dalam berdakwah di negeri tersebut atau di kampung, di kota tersebut. Dengan kata lain dia adalah seorang yang senior. Dia kecewa ketika ada orang-orang baru yang tidak bisa menghargainya menurut dia. Kemudian dia mengobati kecewaannya itu dengan menjauh dan menjauh dari majlis ilmu, dari bermajlis dengan kawan-kawannya ahli sunnah. Secara otomatis ketika seorang menjauh dari al-haq dan ahlul haq, maka dia berada di tepi jurang kebatilan bersama ahlul batil. Kalau dia sudah menjauh dari al-haq dan ahlul haq, dia mengarah kepada jurang kebatilan bersama orang-orang batil, ahlul batil. Kecewa dia. Kenapa saya tidak diajak dalam musyawarah? Siapa mereka ini? Anak-anak kemarin dalam urusan dakwah. Saya yang memulai dakwah di kota ini. Sebelum ada mereka, mereka masih bermain dan saya sudah memulainya. Kenapa saya dalam musyawarah tentang ini saya tidak diundang? Kadang-kadang terucap dengan lisannya. Kadang tidak terucap dengan lisan. Tapi dia memendamnya dalam hati. Kemana si fulan? Lama tidak nampak. Lama tidak muncul dalam dakwah kita, dalam taklim kita, di dalam berbagai kegiatan kita. Teman-teman pada tidak mengerti apa sebabnya. Usut punya usut. Ternyata ketahuan bermula dari sebuah kecewaan 5 tahun yang lalu. Ketika dalam sebuah musyawarah dia tidak terundang. Subhanallah, dia menjual amalannya, menjual sunnahnya untuk kepentingan hawa nafsu, emosi, kecewa. Seorang yang mukhlis tidak mudah kecewa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara penghalang al-haq yang berikutnya adalah al-isti'jal. Al-isti'jal itu maknanya sifat terburu-buru meraih apa yang dia cita-citakan. Isti'jal itu kadang-kadang menimpa talabatul ilmi, para penuntut ilmu. Kadang-kadang menimpa para da'i atau yang lainnya. Menimpa para pendidik sifat isti'jal. yaitu sifat terburu-buru ingin melihat hasil dengan segera. Karena dia istijal, musta'jil, terburu-buru, akhirnya banyak lubang, jalan yang berlubang dia terobos. Banyak jalan yang semestinya dia harus berhenti, tidak berhenti. Semestinya dia belok ke kanan, malah belok ke kiri. Semestinya dia mengurangi kecepatan, dia malah ngebut. Karena terburu-buru. Akhirnya yang seperti ini rentan untuk tertimpa kecelakaan. Nah, semakin terburu-buru, besar kemungkinan kecelakaan yang menimpanya semakin besar. Dan akhirnya terhenti sama sekali. Sebagaimana sering disebutkan oleh para ulama, man ista'jalal amra qabla awanih uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan ditimpa oleh kegagalan total. Enggak dapat sama sekali. Dan ini terjadi banyak, menimpa umat manusia ini, menimpa sebagian talabatul ilm, para penuntut ilmu. Terburu dia. Dia membayangkan dalam menuntut ilmu sekian tahun selesai, maka saya akan mulai berdakwah, dan saya akan mulai menulis sebuah karya, dan saya akan memberikan fatwa. Dia kebayang ketika melihat syekh ditanya tentang ini berfatwa, ditanya tentang itu menjawab dengan fatwanya, dengan ilmunya. Tertarik dia dengan pemandangan itu. Terburu untuk bisa dapat mendapatkan atau meraih posisi tersebut. Akhirnya, dia belajar pun berubah niat. Yang tadinya mungkin dia ikhlas, tiba-tiba berubah niat ingin menjadi orang yang didengar ucapannya. Karena terburu-buru, mulailah dia memposisikan dirinya pada posisi yang semestinya dia belum sampai, bahkan masih jauh tahapan-tahapan yang harus dia tempuh untuk sampai pada posisi tersebut. Belum saatnya dia berfatwa, tapi dia sudah mulai berfatwa. Belum saatnya dia menulis sebuah karya, tiba-tiba dia sudah menulis sebuah karya. Akhirnya dia jatuh pada banyak kesalahan. Seorang ketika sudah jatuh pada kesalahan, banyak secara praktek yang sulit untuk rujuk. Karena terburu-buru, akhirnya dia jatuh kepada sebuah larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau berkata atau mengikuti, mengambil sikap sesuatu yang kau tidak punya dasar ilmunya. Karena terburu-buru, akhirnya jatuhlah dia pada sikap tercela tadi. Melihat temannya yang sudah mendahului dia dalam talabul ilmi, sudah 7-8 tahun sebelum dia memulainya, baru dia 2 tahun, dia terburu untuk bisa seperti kakak kelasnya tadi atau seniornya. Akhirnya dia jatuh dalam beberapa kesalahan, baik kesalahan ilmiah ataupun kesalahan akhlak, gara-gara sifat terburu-buru. Nah, karena terburu-buru, akhirnya dia mengucapkan atau bersikap dengan sikap dan ucapan yang bertentangan dengan al-haq. Ketika diingatkan, malu untuk mengatakan dirinya telah salah. Ini adalah penghalang seorang untuk mendapatkan kebenaran. Al-isti'jal, sifat terburu-buru, Dalam berdakwah juga demikian. Inginnya segera. Manusia di sekitarnya mengikuti dakwah dia, mengikuti ajakan dan nasihatnya. Karena ambisinya yang seperti itu, imma dia, kemungkinan pertama, ketika mendapati orang di sekitarnya tidak segera menerima ajakan dan nasihatnya, dia putus asa karena terburu-buru. Atau kemungkinan kedua, dia akan mengikuti kemauan dan selera masyarakatnya karena terburu-buru. Tidak sabar dia untuk berdakwah secara tertib, secara bertahap. Akhirnya dia terhalang secara total dari cita-citanya yang dia inginkan. Berapa banyak sifat istijjal ini membinasakan manusia. Mungkin dalam kajian besok kita akan melihat beberapa contoh. Kalau sekarang kita hanya membahas secara global, bahwa di antara penghalang al-haq adalah sifat al-isti'jal. Di antara penghalang al-haq yang berikutnya adalah al-hasad. Sikap atau sifat dan perangai hasad, dengki terhadap saudaranya. Nah, sifat dengki ini sifat yang sangat tercela. Tidaklah ahlul kitab al-yahud dan nasara, bahkan iblis laknatullah alaihi, terhalang dari kebenaran dan menerima al-haq. Tidak lain di antara sebabnya adalah hasad. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan tentang kaum al-Yahud dan Nasara. Allah mengatakan, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, mayoritas ahlul kitab Yahudi dan Nasara itu sangat berambisi untuk memurtadkan kalian menjadi kufar setelah kalian beriman. Semua itu kata Allah tidak lain didorong oleh sifat hasad yang ada pada diri mereka. Sifat dengki terhadap muslimin, terhadap umat Islam yang ada pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Perhatikan kalimat ini. Setelah nampak jelas kebenaran al-haq kepada mereka, al-Yahud dan Nasara. Jadi mereka itu hasad bukan dalam keadaan jahil, bukan dalam keadaan tidak berilmu tentang kebenaran, bahkan sebaliknya, sudah mengetahui al-haq dengan sejelas-jelasnya. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah nampak jelas sejelas-jelasnya kepada mereka al-haq atau kebenaran. Dijelaskan oleh para mufassirin antara lain al-Imam Abu Aliyah, al-Imam Qatadah, As-Suddi dan yang lainnya, bahwa maksud daripada ayat ini adalah mereka kaum Yahudi dan Nasara ketika mereka mendapati di dalam Taurat dan Injil bahwa akan datang Nabi yang bernama Ahmad, mereka tahu sebenar-benarnya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna adna'ahum. Mereka benar-benar mengenali kebenaran Nabi Muhammad ini, bahwa dia adalah seorang Nabi yang akan diutus oleh Allah, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ini anak saya, bukan anaknya orang lain. Tahu. Bahkan satu anak dengan anak yang lainnya, dia bisa membedakan ciri-cirinya dan karakternya. Tapi mereka menolak al-haq ini. Setelah jelas kepada mereka dalam Taurat dan Injil yang mereka baca, yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka, kenapa sebabnya mereka menolak beriman bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi yang Allah utus? Karena setelah ditunggu, yang muncul adalah Muhammad bin Abdullah, bukan dari kalangan Israili, bukan dari Bani Israel, ternyata dari bangsa selain bangsa Israel, yaitu bangsa Arab. Muncul hasad, kenapa tidak dari kami? Ditunggu, ternyata ini yang muncul. Hasad, dengki, berlanjut kepada penolakan kepada al-haq. Setelah mereka tahu, sudah sampai ilmu kepadanya, bukan tidak tahu ilmu, dengki. Iblis dengki terhadap ayah kita Adam alaihi salam, karena dengkinya sampai menolak al-haq dalam keadaan sudah tahu itu adalah al-haq. Karena dengki, sampai membuatlah mereka makar demi makar. Yahudi dan Nasara membuat makar terhadap umat Islam untuk menjauhkan mereka dari al-haq yang sudah mereka ketahui. Iblis juga demikian, menipu ayah kita Adam dalam keadaan dia tahu apa yang dia lakukan dan dia perintahkan itu adalah batil dan Allah benci. Apa yang mendorong itu? Hasad. Hasad ini penyakit yang berbahaya. Berapa banyak orang yang kemudian terhalang dari al-haq disebabkan hasad. Kenapa yang dipilih menjadi koordinator pendidikan putri Ummu Fulan? Kok bukan saya yang sudah? Apa sih bedanya saya dengan dia? Kenapa ustaz-ustaz dan pengurus malah memilih Ummu Fulan? Hasad dia. Lagi-lagi Ummu Fulan. Dipilih jadi koordinator, dipilih jadi penanggung jawab ini, pengajar ini dan itu. Muncul hasad. Akhirnya tidak cukup sekedar ngambek, tidak cukup sekedar putus dan berhenti dari ta'awun, berlanjut. Apa yang dilakukan oleh Ummu Fulan pokoknya harus salah. Maka dia mencoba menciptakan isu. Kila waqal, al-kadib, dusta, untuk menciptakan image, opini bahwa kebijakan Ummu Fulan terkait pendidikan banat adalah salah. Ambisi dia. Hasad, dengki. Tadi mulanya tentang tarbiyah, teknis tarbiyah, berlanjut sampai urusan dakwah, berkembang. Kenapa si Ummu Fulan atau Abu Fulan yang lebih diberi kesempatan untuk mengajar atau berbuat ini dan itu, sampai ketika ada sebuah fitnah yang terus berdatangan? Fitnah yang sebelumnya masih bersatu, gak ada masalah. Fitnah yang datang berikutnya ini sudah diwarnai oleh hasad. Karena si Ummu Fulan atau Abu Fulan bersikap A dalam fitnah ini, yang penting beda. Beda. Harus beda. Bermulai dari hasad. Akhirnya menghalangi dia untuk bersikap sportif, untuk bersikap jujur di dalam menilai sebuah permasalahan, dalam menyikapi sebuah fitnah. Demikian penyakit hasad ini. Kenapa muncul hasad? Kenapa muncul isti'jal sebelumnya, penyakit isti'jal terburu-buru? Kembali pada penyakit yang pertama, yaitu tidak adanya keikhlasan. seorang yang mukhlis, yang ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam berbuat, dalam berta'awun, dalam berdakwah, marma'ruf nahi mungkar, dalam bersedekah dan seterusnya, dia tidak mudah untuk hasad. Lebih mudah untuk terjauhkan dari sifat dengki. Lebih mudah untuk terjauhkan dari sifat yang tercela, yaitu istijjal, terburu-buru. Nah, ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Sifat atau penghalang dari al-haq yang berikutnya adalah al-asabiyah. Sifat asabiyah yaitu pembelaan terhadap kebatilan karena faktor-faktor tertentu. Asabiyah itu beragam bentuknya. Yang gara-gara sifat ini, seorang bisa menolak al-haq. Menolak al-haq bisa sampai pada tingkatan keluar dari keimanan. Bisa tingkatan berikutnya dan berikutnya. Contoh asabiyah, bentuk-bentuk asabiyah adalah asabiyah madhabiyah. Asabiyah madhab. Apapun yang datang dari madhabnya itu yang hak. Nggak mau peduli dengan madhab lain. Walaupun ternyata madhab lain itu pada beberapa permasalahan yang dibahas berdasarkan dalil-dalil yang benar. Kalau saya sudah madhabnya Hambali, ya sudah Hambali selama-lamanya. Hidup mati saya tetap Hambali. Nggak mau dengar, wah ini madhab Syafi'i. Nah ini masalah ini katanya nggak boleh, yaitu madhab Syafi'i. Kalau saya madhab Hambali. Bukannya dia, oh ya kalau madhab Syafi'i begitu, kenapa? Apa sebabnya? Apa dalilnya? Tidak demikian. Loh ini anu akhi, oh ini anu Ustaz madhab, oh saya maaf Hambali. Seolah-olah madhab dialah yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka dan memasukkan dia ke dalam jannah. Dan ini sudah terjadi. Dan tidak hanya menimpa kepada orang-orang kecil, bahkan menimpa orang-orang besar. Asabiyah madhab. Seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, seorang yang memang benar-benar ikhlas mendapatkan dan mencari al-haq, dia enggak akan pernah berasabiyah madhab. Dia hanya akan berasabiyah kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya madhab saya Hambali. Kalau saya Syafi'i. Kalau kamu Maliki. Lah Abu Bakar As-Siddiq apa madhabnya? Umar bin Khattab apa madhabnya? Barakallahu fikum. Dalam sebuah peristiwa yang terjadi kepada menimpa sahabat Abdullah bin Abbas dalam permasalahan haji, ketika itu Ibnu Abbas berfatwa tentang adanya atau lebih baiknya haji tamattu. Ada sebagian orang yang mengatakan, membantah fatwa Abdullah bin Abbas dengan perkataan, lakin qala Abu Bakar wa qala Umar. kamu berfatwa gini, tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Sementara Ibnu Abbas berfatwa dengan menyebutkan hadis. Ini hukumnya begini dengan hadis Rasulullah seperti ini. Rasulullah berkata. Dibantah, tapi Abu Bakar As-Siddiq begini. Tapi Umar Ibn Khattab begini. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, yushiku ayunzilallah azza wa jal hijaratan minas sama. Kultu kala Rasulullah, kultum kala Abu Bakrin wa Umar. Sudah dekat rasanya Allah akan menurunkan bebatuan dari langit menghukum kalian ini. Aku berkata bahwa Rasulullah bersabda begini, kalian menjawab tapi Abu Bakar berkata begini dan Umar berkata begini. Siapa Abu Bakar As-Siddiq, siapa Umar? Tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dari umat ini. Tapi ketika itu dijadikan sebagai alasan membantah hadis Rasul, maka Abdullah bin Abbas marah besar. Lalu bagaimana yang menolak hadis dengan sebab mazhab kami begini? Ya akhi, ini hadis Rasul mengatakan demikian bahwa hal ini boleh. Ini buktinya. Tapi mazhab kami begini. Nah, kalau dia menjawabnya ini, iya betul, memang ada hadis itu, tetapi di sana ada riwayat lain yang menyebutkan begini, begini, begini. Sehingga dua hadis ini dipadukan, maka melahirkan sebuah hukum seperti yang dipilih oleh imam mazhab kami. Itu ilmiah. Tapi kalau dia mengatakan pokoknya ini mazhab kami, ya ini hadis, wallahu alam, ini yang kami tahu dan ini yang kami jalani. Ini asabiyah. Kalau asabiyah terhadap Abu Bakar dan Umar tidak boleh, lebih-lebih asabiyah kepada imam yang empat juga tidak boleh. Apalagi asabiyah kepada adat istiadat. Apalagi asabiyah kepada pimpinan organisasi. Lawan asabiyah terhadap imam mazhab yang empat, itu imam yang mulia itu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, atau Imam Bukhari dan yang lainnya. Para imam muslimin, ulama'nya umat yang besar, tidak dibenarkan asabiyah kepada mereka menolak kebenaran dengan alasan mereka. Apalagi menolak kebenaran, menolak ayat, menolak hadis dengan ucapan-ucapan tokoh-tokoh agama kampungnya, atau tokoh agama di organisasinya, atau warisan nenek moyang dan yang lainnya. Ini semua adalah penghalang-penghalang seorang hamba mendapatkan kebenaran. Begitu juga asabiyah kedaerahan. Asabiyah kedaerahan, kami dari daerah sini memang beda dengan daerah sana. Ya. Barakallahu fikum. Oh, kami ustaz-ustaz dari pulau ini memutuskan begini memang beda dengan ustaz-ustaz dari pulau sana. Nah. Ya subhanallah. Ini adalah asabiyah, sebuah penyakit kronis akut yang membahayakan keimanan, keistiqomahan seorang hamba, menghalanginya dari kebenaran. Nah, lagi-lagi ustaz-ustaz di pulau sana, lagi-lagi dari situ. Nah, kita ini apa? Apa kita enggak bisa? Ya subhanallah. Bukan demikian seorang yang mengharapkan ridha Allah. Bukan demikian sifat seorang yang mencari al-haq. Asabiyah kedaerahan. Kadang-kadang kalau yang tadi kan terlalu arogan ya. kadang-kadang dikemas dengan kemasan yang nampak ilmiah, tapi ternyata itu adalah asobiah kedaerahan. Misalnya apa? Ucapan Ahlul Baiti adra bima fihi au ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Penduduk sebuah negeri, mereka lebih mengerti tentang liku-liku negeri itu, di mana jurangnya, di mana lembahnya, di mana gunungnya, dan seterusnya, dibandingkan orang dari luar negeri tersebut. Kaidah ini secara global memang benar. Secara global memang benar. Tapi tidak secara mutlak. Sering kenyataan menunjukkan bahwa orang dari negeri lain lebih tahu tentang kondisi negeri itu dari penduduk negeri itu. Sering terjadi. Apalagi kalau masalahnya bukan masalah alam ya. Masalahnya bukan masalah jalan ini menyampaikan kemana, jalan yang itu tujuannya kemana, belok ke kanan menyampaikan kemana, kalau belok ke kiri sampai ke sana dan ke sini. Bukan masalahnya itu. Tapi masalahnya terkait dengan sebuah permasalahan dakwah, akidah, sebuah kebenaran. Bisa saja penduduk misalkan negeri tertentu lebih tahu tentang kondisi kita di Indonesia. Sering terjadi. Kita di Indonesia belum mendengar sebuah peristiwa sudah terjadi, orang-orang di luar Indonesia sudah mendengar. Apalagi di zaman seperti ini. Nah, lah ucapan tadi bahwa Ahlul Bait adra bima fihi, penghuni rumah, pemilik rumah itu lebih tahu tentang liku-liku rumah tersebut, di mana toiletnya, di mana kamar tidurnya, di mana dapurnya, di mana lubang ini, di mana tempat sampahnya. Memang secara global betul. Tapi tidak secara mutlak. Terkhusus dalam urusan agama. Banyak ternyata peristiwa di berbagai negara diketahui oleh ulama apa yang terjadi di sana dan liku-liku sampai terjadinya permasalahan tersebut yang tidak diketahui oleh orang lain di negeri tersebut. Sehingga dengan alasan-alasan seperti tadi, banyak orang menolak kebenaran, menolak fatwa, menolak bimbingan para ulama dengan alasan tersebut. Ini namanya asobiah kedaerahan. Kadang-kadang asobiah kedaerahan itu juga diwarnai oleh hasad. Kenapa ulama-ulama dari negeri sana yang lebih didengar oleh penduduk negeri kita? Kok enggak kita? Kenapa? Setiap ada fatwa dari negeri sana sampai ke negeri kita, masyarakat beramal dengan fatwa itu. Nanti muncul lagi fatwa berikutnya. Masyarakat di negeri kita justru beramal dengan fatwa mereka, tidak dengan kita. Hasad muncul. Akhirnya lahirlah kaidah-kaidah baru untuk merealisasikan hasad dan dengkinya. Ini juga penghalang al-haq. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali ba'da maghrib. Nah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.